Boleh kau yang aku sih.

sisi lorok we'll be right back.

sayang, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga. Orang direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule. Mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Satenane arti iki loro-loro-loro. Cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko. Nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Sekejeng ati rasane kowe rapi lagi dadi jenong hati nyakseni kowe rabi lilo dadi dedungo narap tekanmu dadi jondo karpe hati tetep lakoni masih radi restui tapi nek kowe wedi mongko dicap anak rak berbakti yang macen ngono anane apa desi keroto iki kersane isun jain hang nyonggo uko deweni. We'll be right back.

siap yo. Jangan tresnani pengen nangis ngetok ke elok ping pipi swera weru suwe ra weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono neng dhuwur kayang kan watu gede kelingan mendunge udan telepono atine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan. Mabur dua

jodoh. Sak durunge kowe nggawe aku cedro. Kowe tego ninggal lungo karo wong liyo. Senajan aku iki loro, aku rapopo. Wes suwe ora ketemu kowe tego neng arepku. Kowe ngajak balen gawe kaget sajroning atiku. Tanpa rasa bersalah kowe genggam tanganku. Terus kowe ngomong pengen balen karo aku. Orang direstui.

Sweet.